Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masuk pada ayat yang ke-115 dari surat Al-Baqarah. قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. الله سبحانه وتعالى berfirman ولله المشرق والمغرب, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Fa aina ma tuwallu, maka kemanapun kalian menghadapkan wajah kalian, fa sama wajhullah, maka di sana ada wajah Allah. Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha luas lagi maha mengetahui. Ayat ini turun menjelaskan tentang sholat sunnah ketika safar di atas naam kendaraan. Boleh bagi seorang yang sedang musafir, yang sedang sholat sunnah, ya, untuk menghadap ke arah mana saja. Baik ke timur, ke barat, atau yang semisalnya. Dan disunnahkan bagi dia untuk menghadap ke kiblat di awal sholat. Itu ketika bertakbir, di awal sholat dia menghadap kiblat. Dan setelah itu naam terserah dia menghadap ke arah manapun. Boleh bagi orang yang musafir yang sholat di atas kendaraan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, tentang inilah surat ini diturunkan. Dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa muqbil min Makkah ila al-Madinah ala rahilatihi. Kata Abdullah bin Umar, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat, dan ketika itu beliau muqbilun min Makkah ilal Madinah, dalam perjalanan dari Makkah ke Madinah. Berarti tentunya membelakangi kiblat. Ala rahilatihi, di atas kendaraannya, di atas hewan tunggangannya. Haiskana wajhuhu wa fihi nuzilat fa aina ma tuwallu fa sama wajhullah. Dan beliau tentunya menghadap ke arah Madinah. Dan wafihi, dalam atau tentang inilah, menghadap ke arah manapun ketika sholat di atas kendaraan bagi musafir. Tentang hal inilah ayat ini diturunkan. Fa aynama tuwallu fa sama wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, maka di sana wajah Allah. Nah. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, ai maknanya walillahil masyriqu wal maghrib, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Khassahuma bidzikri, Allah menyebutkan keduanya secara khusus, timur dan barat. Allah tidak menyebutkan arah yang lain. Allah mengkhususkan dua arah ini, timur dan barat, li'annahuma mahallul ayatil azimah, karena keduanya adalah tempat ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fahuma matali'ul anwar wa magharibuha, keduanya itu tempat terbitnya cahaya dan terbenamnya. Nah, itu tempat terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Fa idza kana malikan laha, maka apabila Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dua arah ini, timur dan barat, kana malikan likulil jihad, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki seluruh arah. Baik timur atau barat atau arah-arah yang lain, itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fa aynama tuwallu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa aynama tuwallu, kemanapun kalian menghadap, wujuhakum minal jihad, yaitu menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah manapun, timur, barat atau yang lainnya. Idza kana tawallikum iyyahu bi amrin, apabila menghadapnya kalian ke arah tersebut adalah karena perintah Allah, imma an ya'murakum bistikbalil Ka'bah ba'da an kuntum ma'murina bistikbali Baitil Maqdis. Contohnya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kalian untuk menghadap ke arah Ka'bah setelah kalian diperintahkan sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu Allah perintahkan kaum muslimin untuk menghadap ke arah Ka'bah ketika sholat. Wahaitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dimanapun kalian berada, maka arahkan wajah kalian ke arah Ka'bah. Au tu'maruna bi sholati fi safar ala rahilati wa nahwiha, atau contoh yang kedua, kalian diperintahkan untuk sholat, sholat ketika safar di atas kendaraan, wa nahwiha dan yang semisalnya. Fa innal kiblata haitsuma tawajjahal 'abdu, maka kiblat itu haitsuma tawajjahal 'abdu, arah kiblat adalah di mana seorang hamba menghadap, kemanapun seorang hamba menghadap. Orang yang sholat di atas kendaraan, sholat sunnah ya, ketika safar, maka arah kiblat haitsuma tawajjahal 'abdu, kemanapun seorang hamba menghadap. Fathama wajhullah, maka di sana wajah Allah. Boleh dan sah seorang menghadap ke arah manapun ketika sholat di atas kendaraan, ketika safar. Itu sholat sunnah. Awat tashtabihul qiblah, atau contohnya orang yang tersamarkan arah kiblat, tersamar arah kiblat, enggak tahu kemana. Fayataharras sholati ilaiha, dan dia sudah berhati-hati, ya, untuk sholat menghadap ke arah kiblat, dengan mungkin dia melihat tanda-tanda arah, ya. Nah, melihat matahari atau melihat bintang atau yang semisalnya, ya, yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mencari arah kiblat. Tersamarkan baginya kiblat, kemudian dia berusaha dan berhati-hati untuk mencari arah kiblat itu kemana. Kemudian ternyata sumat yatabayyana lahul khata, kemudian salah arah kiblatnya ternyata setelah dia berusaha berijtihad. Nah, maka fa'ayna matuwallu fathama wajhullah, kemanapun kalian menghadap maka di sana wajah Allah. Nah, sah sholatnya, ya, walaupun ketika itu dia sholat tidak menghadap ke arah kiblat, karena dia telah berijtihad, telah berupaya untuk mencari arah kiblat, tetapi ternyata setelah dicek salah arahnya. Sah sholatnya. Fa'ayna matuwallu fathamu wajhullah, kemanapun kalian menghadap maka di sana wajah Allah. Au yakunu ma'dzuran bisalbin au maradin wa nahwi dzalik, atau orang yang ma'dzur, orang yang terkena uzur, punya uzur, bisalbin, orang yang punya uzur, uzur misalkan walam di sini bisalbin mungkin disalib maknanya, diikat ke arah selain kiblat, gimana sholatnya? Aumarudin, atau dia sakit, sakit nggak bisa menghadapkan badannya ke arah kiblat. Wanahwi dzalik, dan yang semisal itu, maka yantabiq hadhil ayah, mencocoki ayat ini. Fa'ayna ma tuwallu fathama wajhullah, kemanapun kalian menghadap maka di sana wajah Allah. Fahadhil umur, perkara-perkara ini, ima an yakunal abdu fiha ma'dzuran au ma'muran. Perkara-perkara ini, ya, ima seorang hamba itu ma'dzur, ya, karena sakit, ya, atau yang lainnya, au ma'muran, atau sesuai dengan perintah. Itu tadi diperintahkan, setelah diperintahkan menghadap ke arah Baitul Maqdis, kemudian diperintahkan ke arah Ka'bah, atau menghadap ke kiblat, yaitu ke Ka'bah. Ima dia ma'dzur atau dia ma'mur, maka fathamma wajhullah fa'ayna matuwallu fathamma wajhullah, kemanapun kalian menghadap maka di sana wajah Allah. Wa bikulli hal, bagaimanapun kondisinya, famastaqbala jihatan minal jihad kharijatan an milki rabbih, tidaklah dia menghadap ke arah dari satu arah, ya. Tidaklah dia menghadap ke suatu arah, ya, dari arah-arah yang ada. Nah, melainkan tidak keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua arah tersebut adalah milkun lillah, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah, kemanapun kalian menghadap maka di sana wajah Allah. Innallaha wasi'un alim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas lagi maha mengetahui. Fihi, dalam ayat ini isbatul wajhi lillahi ta'ala, ada penetapan sifat wajah bagi Allah. Bahwasanya Allah memiliki wajah, memiliki wajah. Alal wajhi la'iki bihi ta'ala, sesuai dengan apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan bentuk yang layak bagi Allah. Yang jelas tidak sama antara wajah Allah dengan wajah makhluk. Dan menetapkan wajah bagi Allah bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak. Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Sehingga tidak serupa, tidak sama antara sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Sebagaimana tidak sama zat Allah dengan zat makhluknya, maka sifat wajah kita tetapkan bagi Allah. Allah memiliki wajah karena disebutkan dalam Al-Quran. Naam, kita tetapkan sifat wajah bagi Allah sesuai dengan bentuk yang layak bagi Allah. Dan hanya Allah yang mengetahui, naam, tentang bagaimana wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna lillahi wajhan la tashtabihul wujuh aw la tushbihuhul wujuh, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki wajah yang tidak diserupai dengan wajah-wajah yang lain dari wajah-wajah makhluknya. Wa huwa ta'ala wasi'ul fadli was sifati 'azimuha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas karunia-Nya dan sifat-sifat-Nya, dan agung karunia-Nya dan sifat-sifat-Nya. Alimun bisara'irikum wa niyyatikum, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui apa yang ada dalam hati-hati kalian. Wa niyyatikum, dan Allah maha mengetahui niat-niat kalian. Fa min si'atihi wa ilmihi, dan termasuk daripada keluasan Allah dan ilmu Allah adalah wassa'alakumul amr, Allah meluaskan urusan bagi kalian. Allah mudahkan, Allah luaskan urusan bagi kalian. Sehingga ketika seseorang berada di atas kendaraannya ingin sholat sunnah, ya, maka boleh menghadap ke arah manapun. Ini kemudahan. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Demikian pula orang yang naam kehilangan jejak, enggak tahu arah kiblat, ya. Di tengah padang pasir atau di tengah hutan, ya, enggak ada kompas, enggak ada alat yang bisa digunakan untuk menunjukkan arah kiblat. Enggak ada matahari, enggak ada bintang dan lain sebagainya, bingung salat menghadap kemana, dan khawatir waktu sholat akan habis. maka fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Nah, setelah dia berusaha beristihad, ya, maka dia sholat sesuai dengan istihadnya, mungkin ke sana, ya, perkiraan besarnya ke arah sana. Maka fa ainama tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kalian menghadap di sanalah wajah Allah. Artinya sholatnya sah. Ya. Ini diantara keluasan Allah dan ilmu Allah. Ya, Allah meluaskan urusan bagi kalian. Wa qabila minkumul ma'mur, dan Allah menerima amalan-amalan yang diperintahkan kepada kalian. Ya. Allah menerima. Perbuatan kalian menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Falahul hamdu wa syukru, maka hanya bagi Allah puji dan syukur. Ya. Baik. Selesai penjelasan Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat yang ke-115 dari surat Al-Baqarah. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan bahwasanya ayat ini diturunkan tentang sholat sunnah di atas kendaraan ketika safar. Baik. Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui, ya, bahwasannya menghadap ke arah kiblat ketika sholat, baik sholat wajib atau sholat sunnah, ya, itu adalah syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat. Kecuali dalam dua keadaan. Keadaan pertama adalah sholat sunnah di atas kendaraan ketika safar, ya, maka boleh menghadap ke selain kiblat. Ya, sholat sunnah di atas kendaraan ketika safar. Kondisi yang kedua adalah syiddatul khauf, ketika kondisi genting, ya, baik genting karena perang, ya, lagi perang, atau genting karena sebab yang lain, ya, yang di situ menimbulkan rasa takut, ya, tidak aman. Ya, kalau dia fokus ke kiblat, tidak aman, akan ada musuh dari belakang. Maka yantabik hadhil ayah fa ainama tuwallu fasamma wajhullah, dimanapun kalian berada atau menghadapkan wajah kalian, maka di sana wajah Allah. Boleh menghadap ke arah manapun. Taib, seperti kondisi orang yang sedang salat khauf. Kemudian bagaimana kalau tidak safar, ya, sholat di atas kendaraan, tetapi bukan musafir, mukim, ya, keliling kotanya misalkan, keliling di dalam kota di atas kendaraannya, mau sholat sunnah, bolehkah sholat sunnah di atas kendaraan dalam keadaan mukim, bukan musafir? Al jawab, la yajuz, tidak boleh, ya. Tidak boleh sholat sunnah di atas kendaraan ketika mukim. Kemudian bolehkah sholat wajib di atas kendaraan? Adapun sholat wajib di atas kendaraan, maka la yajuz, tidak boleh. Ya. Wajib bagi dia untuk turun dari kendaraan. dan kemudian menghadap ke arah kiblat dalam sholat wajib. Illa li uzrin, kecuali kalau ada uzur. Kecuali kalau ada uzur. Kemudian bagaimana orang yang sholat tidak menghadap ke arah kiblat? Nah, sudah berlalu tadi, selain dua kondisi tadi atau dua keadaan, sholat di atas kendaraan ketika musafir dan kondisi yang kedua ketika genting, syiddatul khauf, maka tidak boleh sholat na'am menghadap ke selain kiblat. Kemudian bagaimana kalau seseorang dia sholat tidak menghadap ke arah kiblat, dan dia taunya setelah selesai sholat? Taib. Dia tahu kalau dia tidak sholat menghadap ke arah kiblat, setelah selesai sholat. Dikatakan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya, bahwasanya orang yang sholat tidak ke arah kiblat tanpa ijtihad, tanpa ijtihad itu tanpa dia berusaha terlebih dahulu mencari arah kiblat kemana, tanpa melakukan ijtihad, maka sholatnya tidak sah, wajib untuk mengulangi sholatnya. Wajib untuk mengulangi sholatnya kalau dia tidak disertai dengan ijtihad ketika sholatnya. Tidak berusaha dulu untuk mencari tanda-tanda arah kiblat, langsung aja. Maka kalau ternyata nanti jelas dia tahu bahwasanya ternyata sholatnya tidak ke arah kiblat, maka tidak sah sholatnya dan wajib untuk mengulanginya. Terus bagaimana kalau dia disertai dengan ijtihad? Dia ijtihad dulu, berusaha untuk mencari arah kiblat dulu. Nah, atau na'am ijtihad bermakna mengira-ngira, mengira-ngira arah, maka dalam hal ini ada rincian. Kalau ketika mukim, kalau kondisinya mukim, maka tidak boleh ijtihad. Tidak boleh ijtihad sekedar ngira-ngira kemana arah kiblat kalau dia mukim. Karena kalau dia mukim, dia harus berupaya semaksimal mungkin mencari arah kiblat dengan bertanya, misalkan tanya kepada tetangganya, atau dia mencari masjid. Masjid arahnya kemana? Atau yang semisalnya. Ini menunjukkan bahwasanya mukim bukan tempatnya untuk berijtihad. Ketika seorang mukim, bukan tempatnya untuk berijtihad menentukan arah kiblat. Bukan tempatnya untuk mengira-ngira arah kiblat, melainkan ketika dia mukim wajib untuk bertanya kepada yang tahu, atau dia melihat arah masjid kemana, nah, dan seterusnya. Nah, ini ketika mukim. Adapun ketika dia safar, ketika dia safar, kemudian dia tidak tahu arah kiblat, dalam keadaan tidak ada tanda-tanda yang bisa digunakan untuk menunjukkan arah kiblat, seperti matahari atau naam bintang atau yang semisalnya, berada di tengah perjalanan tidak tahu arah kiblat kemana, maka dia beristihad, dia mengira-ngira sesuai dengan prasangka besarnya kemana arah kiblat, maka dia menghadap ke arah kemana dia menyangka itu adalah arah kiblat. Ketika dikhawatirkan waktu sholat akan habis, maka dia beristihad sesuai dengan prasangka besarnya tentang arah kiblat. Dan orang yang sholatnya seperti ini, sholatuhu sahihah, sholatnya sah. Walaupun nanti setelah check and recheck, setelah beberapa jam atau beberapa waktu atau setelah dicek, tadi arahnya salah. Tadi arahnya salah. Maka sholatnya tetap sah dan tidak wajib untuk mengulanginya. Tidak wajib untuk mengulangi sholatnya. Karena dia sudah berusaha untuk beristihad, menentukan arah kiblat. Beda dengan orang yang tadi tidak beristihad. Maka ketika jelas salah arah kiblatnya, wajib bagi dia untuk mengulangi sholatnya karena sholatnya tidak sah. Baik, ini sekedar tambahan faedah tentang ayat ini, walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kalian menghadap maka di sana wajah Allah, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha luas lagi maha mengetahui. Nah, ayat yang selanjutnya agak panjang ya. Wah. Ya, insyaallah naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.